acara yang ketujuh, yaitu Mau'idatul Hasanah, yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah. Kepada beliau Kiai Haji Miftah mau bersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran, tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dalal. Wa nusalli wa nusallim. Wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para sepuh bini sepuh ingkang estu kaula takzimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh, wabil khusus sahibul bait anggota DPRD Kabupaten Karanganyar ingkang kula hormati, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat, napa bedane fatayat kalih muslimat? Fatayat niku ambune parfum, muslimat balsem. Soho para jamaah pengawasan dalam rangka doa bersama untuk Bapak Haji Anung Marwoto. Marwoko ST MH Wakil Ketua DPRD Karanganyar ingkang siang menika pengajianipun dipunhibur kalian kelompok ledek munyuk. Alhamdulillah tegane sampun rawuh. Nyuwun sewu lak bathoke kandel niku degan apa kambil. Iki lak tak umbe kula mulih kerminen silite niku. Doryo panitiane dagel. Wong ngaji kok diwene sendok apa kon kerok-kerok degan. Niki kita menjenengan. Kula mboten ngombe bangsa-bangsa minuman kaleng kemasan kula mboten. Coca-Cola, Fanta, Sprite, soft drink, softtek mboten kula. Iki ban sere susu. Soale kula bingung niki ana kopi niku ana susu niku lak bingung iki. Kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten enjang menjelang siang menika kula panjenengan sami saged sesarengan hadir wonten panggenan ingkang sae, wonten acara ingkang sae, lan kepanggih kalih tiang-tiang ingkang sae. Ingkang rawuh menika kula yakin sedaya tiang ingkang sae. Sae napa awon? Awon napa sae? Malah kaya budalan jenazah nggih. Nggih, muga-muga jenengan dhisik nggih. Api napa eleke tiyang menika mboten dipun pirsani saking jasate. Mboten dipun pirsani saking fisike. Ganteng napa eleke, ayu napa peseke mboten. Umpama apik lan eleke uang niku dipun pirsani saking gantenge, mesti tiyang sak menembane niki sing paling apik kula. Huwek mbahmu huwek. Wis tuwek kemenyek. Gayane nyoting HP-ne cross sing gaya. Mboten dipun pirsani saking sandangane. Mila jenengan senajan sampun ngagem jilbab seragam muslimat niku dereng saged jamin apike panjenengan. Nggih napa mboten? Bajune angsal baju muslimat, jilbabe angsal jilbab ijo ala NU. Tetapi nyuwun sewu, atine ya kudu ati ijo. Kata tiang ketoke jilbaban, tapi nyuwun sewu, kelakuane ra karu-karuan. Nggih napa mboten? Menawi teng Yogya niku malah wonten istilah dhuwur kudung ngisor warung. Soale senajan to nganggo jilbab kelakuane ra karu-karuan. Kula niku lak ngopeni pengajian dari wong sugih sampai wong kere. Dari wong sing jamaah bajune brukut sampai sing kukut. Dari nyuwun sewu wong sing dianggap suci nganti mbak-mbak sing pakaiane seksi. Dua hari yang lalu kula ngaji teng Doli Surabaya. Niku lak sampun ditutup germo-germone mantan germo niku sami usul mbok pengajian kali Gus Miftah. Kula sowan mriko. Lah siang ngerti kula teng Surabaya kanca-kanca kafe niku gawe acara. Akhirnya kula mampir teng panggonan karaoke. Kula pikir mbak-mbak LC, mbak-mbak Purel niku mboten kenal kali kula. Begitu kula mlebu, ya Allah. Kabeh ngrubut njaluk selfie. Kula nengok ngiwa ndelok susu. Nganan susu, ngarep susu. Kula dikerubut niku. Akhirnya kula rampung pengajian kelempoken. Menunggu banser ngomong kok mboten njaluk tulung banser Gus supaya diamankan. Alah wong bansere ngajengan kok aku. Dadi senajan ta jilbaban niku dereng jaminan. Tapi jaminane awake dhewe apik niku wonten pundi? Wonten ati. Ila Kanjeng Nabi dawuh apik lan alane menungso niku tergantung ati. Sing didelok atine mboten fisike. Maka jangan sampai kita fokus kepada fisik lali dandani ati. Contoh pengajian fokus fisik malah dandan nganggo HP. Ae mbake kae ya Allah. Malah kacamatane kaya tukang las. Podo matamu, podo ya beda kok. Kacamata ku larang sih. Kula dadi kelingan wingi mantuk umroh teng Jeddah. Kula dua minggu yang lalu teng bandara Jeddah niku kula nggo tongkat nggo kacamata. Polisine kabeh bingung. Torik, torik, jalan, semuanya minggir. Wah, kula liwat. Aku pede to, ngerti polisine iki kiai viral sangko Indonesia iki aku. Begitu ning jero bandara kula takoni, kok kabeh kon minggir ngopo Pak Polisi? Ya jelas ada orang buta lewat matane aku. Ngawur ya aku. Malah dianggap wong buta. Teng Indonesia niku sing mripate buta atine padhang ki mung loro. Siji Gus Dur, nomor kali si buta dari gua hantu. Jenengan pirsa sing digendong niku sinten? Ah niki wong banyak orang yang fokus dengan fisiknya. Rai dandani, alis kurang kandel, kerok ganti buntut kalau jengking. Saat niki niku nyuwun sewu, bentuk alis niku tergantung profesi bojone. Gitu. Bojone tukang arit, ya nyuwun sewu alise kaya arit. Semacam-macam niku kok disulam, ditambal. Sak piturute. Ya yes, padha kalau bentuk jilbab niku lho, jilbaban apik-apik nganggo bros. Bentuk brose tergantung profesine sing lanang. Sing lanang gaweane dodolan kembang, brose pot. Ya Allah. Gila nyirami kapan? Nggih ta. Sing lanang anggota DPRD, brose nopo? Ya Allah, kota infak. Saniki napa ta? Dandani fisik karo dandani ati niku kira-kira luwih gampang dandani fisik napa ati? Fisik. Raine bopeng-bopeng wis ditambal, wis macem-macem. Lah wong tua-tua kaya muslimat niki wedake murah. Paling pol wedak FIFA nomor 4. Dak bagoran regane 1500-an. Ya Allah. Nggih ta? Parfum merah perlu macem-macem mung PPO. Lah sing nom-nom kaya penyanyi kuwi, ya Allah. Resiki nganggo skin toner. Medak tipis tambah blush on. Bojo kula nate pupuran rodok kandel isin kalih kula. Nyuwun sewu nggih, Mbah. Pupuran kula rodok kandel. Supaya bojo kula ra isin kula kandhani enggak apa-apa, Beb. Kula kandhani enggak apa-apa, memang pupurmu agak tebal, tapi kamu harus yakin lebih tebal cintaku padamu. Yang gumbal karo bojone ya ora apa-apa to. Saniki fisike elek, wis bingung nih kok. Apa to saiki wong wedok sing asli niku rata-rata palsu, alis palsu. Kaya Sahrini sing kiwa sak senti, sing tengen sak meter. Irung pesek iso dioperasi. Mila jamaah kula sing sugih-sugih niku mangkate teng Singapura. Nyontek irung nganggo solikin. Ya Allah. Si ya silikon sing nyontek jenenge solikin. Untune merongos pasang kawat gigi. Ibu-ibu muslimat pun boten usah. Santai mawon, ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Wong sing nganggo kawat gigi niku tergolong wong sing pelit. Buktine napa? Untu mawon dipageri. Apa meneh liyane? Napa bedane wong biyen karo wong sak niki? Lah wong biyen niku otot kawat balung besi, wong sak niki gigi kawat untuk selfie jiji. Kula niku tobat pala ketemu wong-wong sak niki. Wong biyen niku ketemu kiai njaluk barokah donga, sak niki barokah selfie. Kula ngancam bojo kula kuwi nganti pasang kawat gigi, awas aku moh. Lah napa, Mbah? Aku nyipok kowe entek cangkemku aku. Pakaian gampang didandani. Jilbab modele macem-macem. Sepatu macem-macem. Lah sing tuwa-tuwae sepatune mung siji. ATT. Awet tekan tuwa. Tapi dandani ati niki ingkang angel. Padahal dipun ngendikaken qalbun mukmin baitullah, atine wong mukmin niku omahe Gusti Allah. Pengen mboten atine niki nyuwun sewu disalami kalih Gusti Allah. Lah, wong apik niku biasane atine apik, wong elek niku biasane atine elek. Senajan tau kula niku rada abot nyebut iki apik iki elek. Bahasa kula iki apik karo durung apik. Mergo wong apik karo wong elek niku bedane tipis. Wong apik tau tumindak elek, wong elek tau tumindak apik. Mila kula ngaji teng lokalisasi dinyek, nggon maksiat kok dinggo ngaji. Kula jawab, luwe apik nggon maksiat dinggo ngaji daripada nggon ngaji dinggo maksiat. Kula niku lak pengajian teng lapangan sing teko wong 20.000 wong 20.000 kathah sing sambat napa kecopetan. Nggon pengajian mawon wonten copet. Padahal banser nggih kathah tapi banser nggih mboten jamin. Niku lho driji kula niku kabeh suwek ben pengajian. Iso salaman ya salaman, iso jiwit ya jiwit, iso jambak ya jambak, ya Allah. Iki teng kafe malah diciwel susu kula nyuk ngene iki. Mboten tak delok banci, ya Allah. Tak bales atos. Bulno sucipto, susune lancip diganjel botol. Jadi nyuwun sewu, wong apik niku atine apik. Lah napa bocah-bocah sing dianggap elek niku mesti atine elek? Mboten. Wong nyatane kula ajak ngaji nggih purun. Tak ajak salat nggih mangkat. Kula niku wong paling sabar ngurusi wong elek. Mila kula teng Tuban, teng Surabaya niku dijuluki presiden para pendosa. Kaya wingi kula teng Doli, begitu kula teko, selamat datang presiden para pendosa. Ya Allah. Kula sedih, langsung ngelus dodo. Dodone bojo kula. Ya Allah. Bocah-bocah mabuk. Bocah-bocah sing tatoan, tindian. Kipas angine telat. Niku nyuwun sewu. Kan aku sumuk. Lagi pasang ini neng kene iso apa ora? Lah ning kono kena keringete muslimat baru kena aku wangine. Iki lho ana colokan iki lho ning kene iki lho. Umpama ora murup dicolokke matamu ya ora apa-apa lho. Iki lho. Ansor dilawan. Ayo sor, ngene sor. Ya siap-siap ya Lio, engko nyanyi. Kertanyono medhot janji. Pol ke matamu aku ya masuk angin kok pol. Lho di Ansor ya. Insyaallah. Kopiahmu apik ana tulisane Ansor, tak dongake mlebu surga. Amin. Kopiahe. Ya wonge engko dhisik. Niki kanca-kanca hadroh muga-muga sok mlebu surga ya. Amin. Ngawal Gus Miftah. Nanti sok Gus Miftah kelon karo bidadari jenengan hadrowan terus. Nah iki sing nyoting iki tak dongake mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi wong-wong sing dianggap elek niku ternyata yo atine iku tasih enten apike. Nila kula kandha lak teng lokalisasi ini yo. Mbak, nopo bah? Cukup bodimu yang bermaksiat, atimu aja nganti melu-melu maksiat. Tegese pripun? Bodimu awakmu ki wis kebak karo maksiat, kerjamu kaya ngene, tapi aja nganti atimu kelangan Gusti Allah. Mila bocah-bocah mabuk niku kula kandhani nggih manut. Kula ketemu wong lewemu preman sak awak kebak tato. Copot kaosmu, buka. Ternyata nopo? Tato beduk. Ya Allah. Wetenge niku ditato beduk. Kuwi tato apa le? Beduk, Bah. Lah tutuke ndi ngandhape? Kok malah jenengan bayangke tutuke iki napa? Tabuhe ngisore. Lah wong apik niku ala sing dipaksun ala wahyal qalbi niku, ati menika. Wong apik niku atine apik. Ciri-cirine napa? Seneng lakoni perkara sing apik, rasane betah, nyaman, pengen sing suwe ra pengen cepat-cepat rampung. Niku jenenge ati sing waras. Lah wong elek niku biasane atine elek, dijak ngaji ya ora mangkat. Ya umpama ngaji malah takon, "Ayo mangkat pengajian." Kadang-kadang pertanyaane nopo? Kiyaine sapa? Cocok apa ora? Diundang pengajian ora mangkat kakean sambat. Ning lak tanggone nanggap dangdutan ora diundang mangkat. Begitu krungu, buka didi jos. Mangkat. Diundang ngaji ra mesti mangkat, tanggone nanggap jadilan ra diundang mangkat. Teng mriki enten jadilan apa mboten? Lawang sing atine elek niku lak nglakoni perkara sing apik mboten betah. Pengen cepat-cepat rampung. Wis wegah lah pokoke. Ana alasane. Ana sing apik ngedoh, ana sing elek nyedak. Niku jenenge ati sing lara. Kula tak takon kali ibu-ibu mayoritas sing rawuh menika. Inilah alasan kenapa laki-laki boleh menikah lebih dari satu. Mergo sing lanang didik sing wedok akeh. Nggih napa mboten? Nah, nggih tau, berarti ya Bu. Teng Al-Qur'an menika ada 4 tipe keluarga. Tiang karanganyar ngersake sing pundi? 1 tipe keluarga Nuh. Cirinya suaminya soleh, perempuannya nakal. Yang kedua tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. 3 keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, perempuannya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu karanganyar, Anda pilih Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Alhamdulillah. Dan ibu-ibu harus paham, Ibrahim istrinya 2. Karena ibu-ibu milih keluarga Ibrahim, itu artinya secara tidak langsung mengizinkan suaminya menikah lagi. Betul? Yes. Ibu-ibu muslimat langsung jawab, pun rasido Fir'aun yorapopo. Lah wong sing ra gelem lakoni perkara sing apik, ana perkara sing apik ngadoh, ana sing elek nyedak niku jenenge ati sing lara. Tak takon kalih ibu-ibu, bapak-bapak mriki. Kira-kira atimu waras napa lara? Waras napa lara? Lara napa waras? Waras. Kula wingi ketemu wong edan, kula takoni jawabane nggih waras. Tegese napa ora ana wong kentir ngaku niku mboten enten. Mergo jenengan jawab waras dibuktekke bareng-bareng. Ayo, waras tenan apa lara? Ibu. Salat niku sae napa awon? Sae. Yen pas salat niku jenengan seneng sing suwe napa pengen cepet-cepet rampung? Dobos. Biasane pengen cepet-cepet rampung. Mila napa kul huwallahu ahad niku dipun wastani surat al-ikhlas. Soale tiyang karanganyar paling ikhlas yen imame maca kulhu. Ketoke sing diwaca waduha, bono ya mung rong ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim wadduha wallaili idza sajja Allahu akbar. Atine lara. Wong lanang tak takon, "Pak, jawaban khotbah Jumat niku sae napa awon?" Sae. Yen pas ngrungokke khotbah Jumat niku jenengan ngrungokke tenanan napa ditinggal turu? Berarti atimu waras napa lara? Lara. Lara. Lha lak kula takoni, obat tidur yang paling mustajab niku napa, Gus? Khotbah Jumat. Ya ma'asyiral muslimin. Malah produksi air mineral. Jijiki. Ya saiki kula ngaji jenengan turu ya ora apa-apa. sing lendetan wis ora apa-apa wis. Monggo lo kemutan dawe Imam Al-Ghazali, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Mila kok kula ngaji jenengan turu berarti pengen cepat-cepat mati. Tak kandani, sak ayu-ayune wong niku lak ngantuk ketok elek. Lah wong ayu mawon ngantuk ketok elek apa meneh wong tuwek ngantuk. Alah-alah. Gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangap lan gedang kluthuk mateng sak cengkeh, wong sing ngantuk lambene. Jijiki lara niki atine. Ibu, tes terakhir. Basa kalih bojone niku sae napa awon? Sae. Jenengan teng dalem kalih bojone basa napa mboten? Berarti atine waras napa lara? Ngomong waras. Grantol pisan. Wong ora nglakoni sing apik kok waras. Muslimat kok lucu. Karo bojone ra basa, karo bakul bakso basa. Karo bakul bakso iki lho, Pak, tumbas. Karo bojone, ayo Pak mangan. Lah pertanyaan kula, karo bojone ora basa kok karo bakul bakso basa? Ki jenengan diwenehi napa karo bakul bakso? Bakso. Apa baksone bojomu kurang marem? Wong lara iki. Oh, lak bojo kula ra basa seneni. Basa kula kali bojo kula basa kok mosok bojo kula ora. Apa tenane matamu ra percaya iki? Iki lho, karo kiai ngeyel. Apa meneh karo bojone? Iki tanda-tanda sing lanang cepet setruk ya cangkem ngene iki. Kandhane karo kiai tenane iki lak. Dasar lamtur lambe turah. Ya aku tenan kok masa kiai ngapusi. Bojo kula niku lak bodho sungkem kali kula iki setengah jam. Ayo awakmu lak bodho sungkeman apa salaman? Alah ndobos yo salaman kuwi kok. Mulai salat Id bojone kuwi, "Pak, kosong-kosong ya." Nyah ngono kuwi. Lak bojo kula sungkeman kula lungguh bojo kula matur sing sae, "Abah, kaulah ngaturakan sugeng riyadi." Mbok menawi kaulah gadah kelepatan sak lima sange ucapan sak langkah sange tindak tanduk kaulah banyu sak cawuk lemah sak caruk godong sak suwek kayu sak coklek. Kulah nyuwun agung isi samudra pangang sami abah. Tangan kulah diambung wolak walik. Mwah, mwah, mwah. Coro keraton sing diambung nopo dengkule. Ingat dengkulnya bukan atasnya. Bojoku tak jawab. Po beda karo wong lanang kene, sing wedok matur ngono kadang-kadang sing lanang jawabane apa? Ya pada-pada. Ala kula mboten. Begitu bojo kula matur, "Abah, kaula ngaturaken sugeng riyadi mbok menawi kala gadah kelepatan sak lima sange ucapan sak langkah sange tindak tanduk kaula banyu sak cawuk lemah sak caruk godhong sak suwek kayu sak coklek. Kula nyun agung isi samudra pangasami kula jawab, "Nggih, Bunda, sami-sami. Wong tuwa kaya aku akeh lupute, cah nom akeh salahe." Nggih napa mboten? Sing tua okeh lupute, sing nom okeh salai, cah cilik okeh sangune, jomblo okeh pertanyaane. Iki jomblo iki. Ya Allah, rupa tuane kaya ngono ora rapi-rapi. Santai wae Kang jomblo, santai wae. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Kuwi caca apa IPPNU rasa pacaran. Kalau kamu dibully jomblo kamu jawab, "Sorry, saya jomblo bukan karena saya tidak laku, tapi karena saya mampu menjaga kehormatanku." Nyantai wae. IPPNU pacaran putus stres. Ya Allah. Nak, cintailah pasanganmu cukup menggunakan hati. Jangan cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Wirungokno. Kuwi mbak-mbake aja becer banser mundur didik. Saru. Mundur didik. Kamu tahu kenapa saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Codot, codot. Ya Allah, ya Allah. Jadi rondo kayak. Yang ngono rande, rondo sing sabar. Rabi meneh. Santai wae rasa trauma. Rondo, iki rondo iki mesti. Lah teng. Ketok suarane ngebas, niku rondo. Santai wae nduk rondo. Bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Iya. Rondone seneng banget kalau ya Allah. Hono tangis kelayung-layung, tangisi rondo atine bingung. Nangis saben bengi turu dewe rono sing ngancani. Ditumpai arang-arang. Sing numpai sapa? Sing rondo tak dongake nganggo jambu alas. Jambu alas ning tengah sawah wae, limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk jodoh. Mudah-mudahan kamu berjodoh dengan Banser. Jenenge Sugino. Wah. Sugino Banser, Nduk. Kenapa kamu harus menikah dengan Banser? Jelas, kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Ya Allah, rondo, rondo. Kita embak rondo mending matamu, rondo mending. Iki cetok iki rojali, rombongan janda liar. Matane cah banjer. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah supaya atine niki tetap istiqomah. Belajar terus dadi wong apik niku carane pripun? Alaikum bimujalasatil ulama. Bapak Ibu, becik mungguh sira tetenguk kali para kiai lan ulama. Itulah alasan kenapa saya secara istiqomah mendampingi orang-orang yang dianggap jelek. Neng kafe, tempat karaoke, lokalisasi, begengge, lonte, kuwabeh kula kancani. Soale nopo? Ternyata wong-wong sing dianggap elek niku ya pengen kenal karo Gusti Allah. Mila kula kelingan nggih, 5 tahun yang lalu saya pernah diundang acara TV, kula niku nolak. Sampai mbak-mbak PSK niku takon kali kula, "Bah, nopo to kok diundang TV mboten purun?" Waktu itu saya jawab, Allah itu menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Dan ternyata bocah-bocah kafe ini ku ya pengen kenal karo Gusti Allah. Mbak-mbak lokalisasi ini ku ya pengen kenal karo Gusti Allah. Tapi selama ini orang-orang sing gelem kenal ke. Jenengan kula kandhani rahasia ini. Ahli ibadah karo ahli maksiat niku luwe sombong pundi? Ayo jawaban. Ahli maksiat kali ahli ibadah niku luwe egois pundi? Ahli ibadah, Pak. Kula men bola-bali survei soalnya. Kula lungguh teng lokalisasi Sarkem Pasar Kembang. Arep pengajian. Rondone curi-curi foto-foto. Iya. Yeah. Oh, punya kimcil-kimcil itu. Aku iso bedake kok mbake penyanyi karo adike sing jilbabe pink kae. Iki rondo apa gadis, carane ndelok niku dari bagaimana cara pegang mic. Lah mbak-mbake kae cilik-cilik nyekel mic ngene iki mesti. Lah penyanyine iki mantep. Semoga-moga rondone mulih langsung rabi. Amin. Dudo anak 15. Halos ra rewel. Cak kemayune kaya ngono ki ngopo? Ndek prana wae aku. Wes ah foto-foto wae. Habene cross sing gaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Wong ahli ibadah niku luwe egois, Pak. Kula ajeng ngaji teng lokalisasi kali Mbak-mbak PSK. Delalah iki ana rombongan pengajian niku liwat. Apa kalimat yang keluar dari mulut Mbak-mbak PSK? Nangis kok. Ya Allah, Gus, Gus. Napa, Mbak? Niku lho kula ngiri kali tiang-tiang niku. Lah ngiri pripun? Kula ngiri pengajian kok senge muni. Oh, no pelem ceblok. Ya Allah. Pengajiannya horor. Pengajian no seng. Ini serapopo, yang penting iso ngaji. Alhamdulillah. Langiri piyen, Duk. Niku lho ana tiyang mangkat ngaji, sementara kula teng mriki, kelakuan kula ora karu-karuan. Kula pengin satu saat kula nggih ngaji ngoten niku. Dajjal, niki ahli maksiat. Tapi kadang-kadang ahli ibadah niku lan delok ahli maksiat, cangkeme malah elek. Lah tenan kok. Contone kula ngaji teng lokalisasi diwawancarai kali TV. Kula nyuwun sewu acara TV kali Kiai Sinten ngoten, mboten kula sebutke. Ngomong nopo, ngajimu ning lokalisasi itu memalukan. Wong bosok, wong mabuk, gawane lonteo, parane. Itu memalukan. Kula dhewe, ya Allah, wong sing rumangsa apik kok gayamen. Jawaban kula nopo, mohon maaf Pak Kiai. Kalau yang saya lakukan di lokalisasi itu memalukan, pengajian saya dianggap memalukan. Lebih memalukan mana sih ketika kita melihat ahli maksiat diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Nggih napa mboten? Mila kula sering ngomong, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Sing ra tau tumindak dosa mangacung, tak wenehi duit 100 juta. Ayo. Ayo sing ra tau tumindak maksiat, ora ono. Napa wong-wong ahli maksiat niku nyuwun sewu. Mboten pengin kembali teng Gusti Allah, pengin. Maka saya sering mengatakan, seandainya kalian tahu betapa beratnya perjuangan seorang pendosa untuk menemukan jalan kembali. Wong nyatane mabuk, ndase mering-mering, kula ajak ngaji nggih gelem kok. Ya Allah, Gus, kula kangen kali pengajian. Jajal. Artinya apa? Semua orang itu punya potensi ati sing apik, termasuk ahli maksiat sekalipun. Maka saya mengatakan kepada mereka, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang bertobat. Bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Lebih baik para pendosa yang khawatir dengan dosanya, daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalannya. Ini loh kayak aku, pengajian, aku muslimat, umpamane. Aku sadroh, lagune apa? Kimcil kepolen umpamane. Sing jamin sapa? Bukankah Allah mengatakan alaisallahu bi ahkamil hakimin walal akhiratu khairul laka minal ula. Lan delalah Allah niku nyuwun sewu nakdirke kula kon ngopeni wong-wong sing model ngoten niku. Mun 19 taun kula niku membersamai para PSK. Tapi kula ora tahu kok nyeluk mbak-mbak PSK di hadapan PSK dengan nama PSK. Urung tahu Pak kula. Kula lak pengajian jenengan ningali teng YouTube kula ngomong lonte PSK begenggek, lak karo mbak-mbak mboten nate kula nyeluk niku. Kan mboten mungkin kula pengajian para lonte rahimakumullah, ora mungkin. Ora mungkin. Ora tahu kula. Masuk matamu, masuk. Mila nyuwun sewu tugase awake dhewe niki abot. Lan jenengan saleh, ora iso mensolehkan orang lain, apa arti kesolehanmu? Kowe gelem ngaji ora iso ngajak wong liya ngaji. Apa? Malah kadang-kadang orang wong ngaji mok nyek kok. Iki lho aku. Sak nggon-nggon ngaji. Kan sombong banget. Kula niku nyuwun sewu. Bojo kula niku nganti protes. Walah bapak mbok istirahat seminggu pisan nang omah. Ben dina kok ngaji waktune entek ora ono nggih keluarga. Kula kandha aku ki ya pengin, beb, pengin. Ya ngapa bojo-bojoku dhewe kok. Daripada awakmu wis tuwae sae. Halah-halah. Bono syaitanir rajim. Kula ki ya pengin. Tapi nyuwun sewu ndelok keadaan ngoten iki. Amalan-amalan ahlu sunnah dimusuhi. Selalu difitnah macam-macam. Negarane kaya ngene. Bahkan pejabat mawon ditusuk karena pemahaman yang salah, radikalisme dan lain sebagainya. Kula niku bola-bali mun matur kali Abah Lutfi, Pekalongan. Kula tak istirahat ngaji nggih, Bah. Ya aja to, Le. Wong negarane kaya ngene malah kowe mandeg. Jenengan pirsa? Permintaan jadwal ngaji teng pondok niku sedina pinten? Pengajuan jadwal niku sedina minimal 500 permohonan. Umpama kabeh ditulis, niku nyuwun sewu, sebulan wis 15.000 sing njaluk pengajian. Lah setahun kula ngaji ping 1000 berarti 15 tahun waktu kula entek. 2035 permintaan sebulan entek. Pertanyaane kula kelone kapan? Kan aku juga ingin. Apalagi pengajian ketemu rondo mentel, ya Allah. Asik mbahmu kuwi asik. Lu ngaji ngarepe kiai tungkak selonjor ke. Mbok jenengan maca kitab taklim niko fi ta'dzimil ilmi wa ahli, tidak boleh memanjangkan kaki di hadapan kiai, rungokno. Aku jane ya ora apa-apa, mek aku mbatin apa orang rumangsani tungkak meletek-meletek. Kaya ngono celukane mamah. Lah lah lah. Mamah tungkake meletek-meletek. Yu yu. Mamah tidak pundi, tandur papa. Lah lah. Mamah kok tandur. Papa ngarit terus nimpal teletong. Mila kumpul karo kiai niku dadi wasilan dandani ati. Tombo ati ku lima perkarane salah sijine napa wong kang saleh kumpulana. Mila mungkin kula wacake syaire Imam Syafi'i supaya awake dhewe niki seneng karo wong saleh. Amin. Kula lak ngaji kali mbak-mbak PSK kula kondo an-nadzru ila wajil alim fa huwa ibadah. Nyawang raine kiai niku diitung ibadah. Mbak-mbak PSK malah jawabane napa? Beruntunglah kami ya Allah nyawang Gus Miftah mawon ngibadah. Ndah apa iso ngeloni. Ulah, mlayu aku. Wedi aku. Langsung kula mlayu. Nyedak, nyedak matane ya ora. Golek nggon mbahmu. Palawi guyon kali Pak Said Akhir Sirot kali Sekjen PBNU. Pak Said Kondo, iki mbok sekali-kali Sekjen PBNU diajak ngaji teng lokalisasi. Kula jawab, "Jangan Ferguso, jangan." Ngaji di lokalisasi itu berat, cukup aku saja. Aku khawatir kamu mau masuk enggak mau keluar. Ya Allah. Lah tegese pripun? Seneng karo wong saleh ngaji karo kiai. Yo, sadereng iki terus iki selawatan riyen nggo. Ibu-ibu njaluk lagu napa? Kuwi iso ngiringi apa ora? Njaluk lagu lawas napa lagu anyar? Anyar. Durung dadi. Se tak ngombe degan dhisik, klopo dhisik, kuandel e. Kuwe iki lho, ana ki ngombe mok cerewet iki lho. Kok nganu ya, ambune berambang ya. Ketoke ladinge bekas berambang iki. Goblok, goblok. Kan cangkemku dadi gak enak. Ya, dandani ati, muga-muga sing rawuh atine apik. Mas Hanung dadi DPR sing apik. Mas Hanung rungokno kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing. Tapi lak pejabat nguntal duwite rakyat jenenge Bajingan. Muga-muga wakil ketua DPRD ini ora dadi bajingan. Amin Allahumma. Loh aku ndungake kok, apa ora? Karena aku pengen Hanung selamat. Mulak sampai nguntal duitnya rakyat. Ya Allah, kejadiannya kaya mantan bupatimu. Na'udzubillahimin dan pejabat korupsi niku sing salah sinten? Guru TK. Ono guru TK. Sing salah kowe. Gara-gara ono bocah cilik mlebu TK mau critani judule napa kancil nyolong timun. Milo begitu dadi pejabat gaweane maling kaya kancil. Kuwi salahmu. Guru TK iki lak ngajari bocah rono sing bener kok. Cah cilik diajari lagu po ame ame belalang kupu kupu siang makan nasi kalau malam minum susu. Tak takon walang kalih kupu kupu pun di singawan mangan sego bengi ngombe susu. Walang kok cangkeme celupak. Terlak lagu niki dinyanyike cah cilik iki salah. Singawan mangan sego bengi ngombe susu anake apa bapak nih? Hanung. Anake ya ora mungkin kok. Ana meneh lagu niku ngrusak wong NU tak kandhani. Balonku ada lima rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah, muda dan biru. Meletus balon hijau dot. Pertanyaanku, ngopo sing meletus balon hijau? Padahal hijau niku warnane NU. Milo wong NU niku kon akur angel. Soale napa balone mblet. Dos guru TK sing salah. Guru TK niku nyuwun sewu apike mung dipek bojo. Lho, lak duwe guru, duwe bojo guru TK, jos lek kowe mlebu kamar takoni karo bojomu, "Papa, masih ingat pelajaran kemarin?" Iya. "Lupa, Mama, ulangi lagi." Iya. Yes. Gue duwe bojo tukang nabu hadroh bahaya mlebu kamar keplak terus kowe kata. Ayo selawatan ya. Apa ya wong tua-tua ini? Lah cah enom no ya korban janji, Kartonyono ditinggal rabi, kimcil kepolen, rondone kelingan mantan. Wis, kiye. Pengalaman mbahmu pengalaman ngawur. Aku njaluk iringan melodine tok wele. Iso apa ora? Lah reso diwalik, aku ngorjen kowe ngaji ning kene. Ibu-ibu meneng mawon nggih. Bayaramu ora jelas meneng wae rasane. Rasane terlalu semangat. Rasane terlalu semangat. Sangoni rum. Dereng, aku yo durung padha. Apa nih? Ya apa sih nyanyi aku takon goblok men iki lho. Mbok ya sabar. Ngono lho, hidup itu adalah cobaan, oh banyak ujian. Kenapa? Karena kalau banyak sawaran bukan hidup tapi dangdutan lho ngono. Ngopo iki pamer? Iki ciliane gremet-gremet, dadi gedene dadi tukang orjen ngono ya. Lah tukang soting iki gaweane nginjen biyen nak. Mula lah golek mantu aja tukang soting, ora dikelone mung diinjeni tok ngono. Salu ala Nabi Muhammad. Wis kowe ngaturke cangkemku wae. Apa bojo galak? Kowe ngerti ra kuncine bojo galak? Apa kuncine? Bojo galak kuncine apa? Salah, bojo galak kuwi kuncine tawakal lan sabar. Bojo galak kok kuncine D salah. Tawakal lan sabar. Nggih. Lha jenengan duwe bojo galak rapopo Pak? Waline Gusti Allah niku rata-rata bojone galak. Contone Umar niku cangkeme cerewete ra umum. Mila kok jenengan Mas Hanung duwe bojo galak niku dua kemungkinan. Satu jenengan bakal dadi waline Gusti Allah. lah ora dadi wilayahe Gusti Allah niku tanda-tanda jenengan bakal setruk niku. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim da iman kurang banter. Shalli wa sallim da pop pop pop iki kepiye to iki orang pop orang ngono kuwi malah kaya ledek munyuk tak tungtung tak tak jrot kuwi apa kowe ngene dhewe modal yo mung kaya orjen tunggal emang aku ledek dancuk dancuk yo sing bener kuwi yo an pengajian ngiringi kiai ganteng ya Allah kaya ngene digawa iki lak ya opo iki iki lak ya tapi mbokmu ambune bro bro rambutnya dicet tok anduke ra gaul siji orang ngono kuwi lak kuwi ana bedane karo hadroh ibu-ibu aku mending nganggo iki oh petok lah ngono kuwi lho maksudku iki. Meneng dhisik ngenteni aku. Shalli wa sallim ta iman ala mada shalli wa sallim ta iman ala mada wal ali wal bima khatwata wal ali wal ashan. Ayo ulangi sing luweh banter dari Karanganyar untuk Indonesia. Sholli wa sallim ta iman ala mata sholli wa sallim ta iman ala mata wal ali wal ashabi man khatwata wal ali wal ashabi iman hatwata saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim ta iman Allah Allah salli wa sallim da iman ala mata wal ali wal ashab biman khat wa hata wal ali wal ashab biman kebaco temenan ger anak turunku koeng ora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisa balining alam donyong bakal taring kesing donyoku sing isih ana salim iman alamata salli wa sallim ta iman alamata wal ali wal ashabi man Allah wal ali wal ashabi man Sallu ala Nabi Muhammad. Niku diapalke men dadi pepiling awake dhewe gelem ndongake sing sampun sumare nggih napa mboten? Supaya sesuk lak awake dhewe mati ya ana sing ndongake. Ngoten ning omah karo numi jeti bojone ya ngono. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah karo gendong anake ngono kowe gendong anak nyok kita nonton ondel-ondel nyok alah opo kuwi kowe lak pengen anak soleh ngono lho bu anakmu turu cekel sirahe dilus-lus Fatihah selawati anakmu jos kuwi ya ngono bro pengen duwe bojo cangkeme ra cerewet gampang turu cekel cangkeme saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah nganti kowe cerewet tak kubur ning lor omah Bu Bu lak jenengan dilokke bojone biasa wong wedok cerewet kula niku mboten cerewet nemong ngendikane radi kata mila kula umpama rabi meneh kula pengen rabi wong Arab sing cerewet dadi lak bojo kula nembe muni-muni tak rungokke kaya ngrungokke pengajian Sallu ala Nabi Muhammad mila ngugemi ati supaya istiqomah niki wau kudu cetak karo kiai karo wong soleh Imam Syafi'i dawuh uhibbus sholihina walastu minhum saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan bagian dari orang soleh mila kaya Pak Kaposek yang melu ngaji jos dan moga-moga jenengan dadi Kaposek sing soleh polisi sing soleh pokoknya Kanjeng Nabi lah nate dawuh dan annasu yamutuna ala ma'asu manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup pekerjaannya polisi tapi kebiasaannya ngaji insya Allah mati nih pas pengajian amin ngono mila kula malah cengengesan iki ngapa ta lah yo apik kok yo ora kudu saiki kok kan guru tekan dhisik lho kula wingi ngaji teng Jakarta ketemu Irwasum Wa Irwasum Mabes Polri Umar Septono. Gus, pendapat Gus terhadap polisi Indonesia hari ini jos. Sak nggon-nggon ngamanke wong demo, ana teroris nusuk Pak Wiranto sing ngamanke ya polisi kaposek nganti kena. Jos niku. Mila polisi Indonesia iki apik kabeh, tapi sing paling apik loro, patung polisi karo polisi tidur wong ngono. He paling jos iki. Citra polisi niku sing rusak mung siji. Oknum polisi ciluk bae kuwi kurang ajar niku. Lampu merah menggok ngiwo. Iya. Kula tahu mbiyen. Padahal tak gonceng niku jenderal, Kombes Imam Subianto saniki jenderal. Ana tulisane turn left go ahead, belok kiri jalan terus. Aku mlaku to. Dicegat lho. Iya. Punya SIM, nyoh. Surat izin menikah lagi. STNK nyoh setengah tua ning kewer-kewer. Helm nyoh tetep ditilang. Anda saya tilang. Lah ngopo dan tutup pentilnya enggak ada. Dancuk. Ditilang mergo tutup pentil iki lho. Oknum sing rusak nggih niku. Akhire helmku tak buka biak. Gus Miftah matane. Matur nuwun Pak Kaposek. Semen rawuh. Nung yura SMS-an wae, ono pengajian SMS-an wae. Kapolres mriki iki biyen lak mboten salah nate dinas teng Yogja dari Kapolsek sampai Kasat BPKB yuk. Nggih napa mboten? Pak sinten namine? Pak Catur. Niku kanca kula kat Kapolsek niku. Kapolsek teng Margangsan. Catur. Bojone niku anake wong BPK lak mboten salah napa KPK kula lali. Pak Catur. Pak Kapolsek salah pengin Pak Catur ya. Kandani wis suwe ra meneh Gus minta dhuwit, kandani. Lah napa wonten dawuhe dandani ati kudu cedhak karo kiai wonten. Fasalu aladzikri ing kuntum la ta'lamun. Boyo sing banter kaya kowe ngonek-ngonekke bojomu ke lho. Ah. Kowe delak bengok sak kemenge. Ah. Apa ora dikai panganan ta kowe karo Pak Hanung? Diwenehi. Ya telas ya bengoke banter kok. Kowe malah ngono. Allah karo ngemet lemper. Ya ora metu suarane kok. Durangi sengit aku. Kowe ya bengok. Kaya ngonek-ngonekke bojomu kae lho. Kwak kwak kwak kwak kwak kwak kwak ngono kae lho. Ulangi ya. Ola wong wedok cerewet ki lumrah. Wong keturunane Siti Hawa. Cangkeme mangkap Hawa. Lak banser meneng Adam. Mila kok ana wong lanang cerewet biasane dilokke dasar cangkem wedok. Kaya Gus Miftah matamu lah aku pokoke meneng. Aku ngajuk diarani cerewet. Fasalu ahlal zikri ing kuntum la ta'lamun. Apa be? Kurang ajar. Salah menah. Maka bertanyalah kepada ahli zikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Sing dimaksud sinten? Yo kiai, yo ulama. Mila Pak Hanung jenengan tak kandhani, pejabat zaman biyen niku rata-rata do slamet mergo dikawal karo ulama lan kiai. Ning rata-rata nyuwun sewu pejabat-pejabat saniki malah ngapusi kiai. Larepe nyalon sowan kiai, begitu dadi ninggal kiai. Suwe-suwe kiai mung dianggep kaya dong salam kaya laos. Napa niku yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Kandhan, cuk. Untung Pak Hanung gelem pengajian nggih. Ngoten carane. Arep nyalone, wah ben pengajian mangkat sampai setan ki mumet ning wit-witan. Kaya nandur jambu tukule gambar caleg. Nandur rambutan tukule gambar caleg. Bahkan setan niku nggumun delok gambare caleg. Soale apa cangkeme mingkem ramange semrengeng, cangkeme mrengeng ramingkem mingkem. Ya Allah, guayane caption iki. Ya Allah, ora ngapusi, ora korupsi. Bahkan ning Yogyakarta niku ana caleg fotone diwalik ndase ning isor sikile ning dhuwur. Tulisane napa siap jungkir balik untuk rakyat cangkemmu, cangkemmu. Mila dadi dewan ya kudu ana manfaate ya minimal gawe pengajian ngene iki sebulan pisan umpamane. Ya bangkrut wong DPR gajine ra akeh mbahmu apa. Tapi minimal ana pengajian ngetok nggih napa mboten? Nggih. Dadi kok lunga sangka kiai. Kan eman-eman. Suwe-suwe malah kaya uka-uka. Nyedak meneh sesuk lar pencalekan meneh. Nggih napa mboten? Ayo, sadrenge kula teruske bab kiai. Pesene rakyat untuk anggota DPR. Yo, bengok sing banter. Bismillahirrahmanirrahim. Hei Mas Hanung. Wakil Ketua DPRD. Rungokno kupingmu. Iki pesene rakyatmu. Aja neko-neko. Aja leno. Aja nakal. Kabeh kuwi ngunduh wae pakarti. Becik ketitik. Allah ketara. Lagu utama nguntungake wong liya. lagu utama nguntungake wong liya. He Mas Danung, kapan kowe dadi wong apik? Lah kapan? Mas Danung dadi DPR niku undang-undange namung niku mawon insyaallah selamat. Aja neko-neko, aja lena, aja nakal. Ngopo kok ana wong korupsi soale nakal, soale lena. Bojone Mas Danung ya kudu paham, biasane rusak lan apike wong lanang niku sedikit banyak sumbang sih dari wong wedok. Mila wong wedok kudu paham, kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju ibu-ibu? Kalau Anda tidak setuju berarti kesuksesan suamimu bukan karena doamu. Wong lanang niku imam, wong wedok niku makmum. Makmum sing apik manut karo imam. Imam sing apik yang diikuti oleh banyak makmum. Mutiar rame. Los rarewel pokoke. Tetep wegah wong wedok kok. Nggih napa mboten? Maka itu saya punya kesimpulan, wong wedok niku luwih kuat daripada wong lanang. Nyatane wong lanang rawani bahas bojo meneh ning ngarepe sing wedok. Nggih napa mboten? Seorang suami berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu, tapi seorang suami tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Wedok dilawan. Pabrik susu loro digawa dhewe, wadah. Beda karo banser nggawa ndok lore sambatan karo manuk. Halo Mas Danung cedhak karo kiai kaya ibu-ibu muslimat iki sing seneng karo kiai. Ngono carane. Kiai mok remehke. Uhibbu salihin walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Kenapa saya mencintai orang soleh? Karena saya berharap mendapatkan kebaikan dari orang-orang soleh. Milo lak ngaji ngundang kiai aja mung ngrungokke radio. Sing jenenge radio niku ana swara tanpa wujud. Lah ana swarane ora ana wujude jenenge antot. Berarti lah awakmu ngaji mung ngrungokke radio tok, gurumu antot. Son sembore semiki masyota udan. Ana suarane ra ana wujute ento jenenge. Sing jenenge entut niku ndadekke fitnah. Sing entut sapa? Sing mambu sapa? Mila kok gurune entut biasane salah-salahan bid'ah-bid'ahan, fitnah-fitnahan. Lah gurune entut mondoke teng pundi? Al mahadus salafiyah as-silitiyah. Oh senengane salah-salahan. Bid'ah-bid'ahan. Tahlil bid'ah, selawat bid'ah. Mila dilokke. Selawat oleh, selawatan ora oleh. Ya toh, tahlil oleh, tahlilan ora oleh. Aku goblok kok. Apa bedane tahlil karo tahlilan? Tahlil niku durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge tahlilan. Selawat niku durung diwaca, lah wis diwaca jenenge selawatan. Mosok mung gara-garaan ra oleh. Katok oleh, katokan. Ayo gondal gandul. Kotang oleh, kotangan. Ya guru tekane kewer-kewer. Lah jenengan golek guru sing bener. Insyaallah ra bakal salah-salahan. Kita boleh berbeda dengan tetangga kita. Barangkali jenengan wong NU, tanggane wong Muhammadiyah ya ora apa-apa, sing penting tetap akur. Jenengan wong NU duwe tangga wong MTA ya wis ora apa-apa, enggak usah ngrusuhi amaliyae wong liya. Lah kula mbiyen tau dilokke kok ngopo wong NU ki slametan kuwi haram tak kandhani. Wah, kula tersinggung to. Wong tuku beras ning pasar. berase dienggo selametan, bakul berase neraka. Waduh, masak ketemen aku ngono. Berase dimasak dienggo selametan, tukang masake neraka. Ya Allah. Sing melu berkat, sing melu mangan berkat, sing mangan neraka. Berkate gawa mulih pangan anak bojone neraka. Berkate rantek pakake pitik-pitike neraka. Cangkem, cangkem aku. Tak tambahi, pitike dibelah. Dipakake sing ngomong neraka, berarti cangkeme neraka. Neraka kabeh kowe. Kudu akur, duwe tangga MTA ya ora apa-apa, duwe tangga LDI ya ora apa-apa, Kamandiah ya ora apa-apa. Muhammadiyah kok Kamandiah, wis ora apa-apa. Beda niku oleh tapi aja salah goblok banter. Beda kuwi oleh tapi jangan berpecah belah. Sing mbedakake sapa? Ya kudu dibedakake kok NU Muhammadiyah beda goblok kok kowe. Wis jomblo salah. No Sukino. Kuwi lho kuwi jenenge Sukino ta kuwi? Eh? Sapa? Kuwi lho lak dosane Sukino ta kuwi. Oh Tukino. Oh Sukino. Kuwi lho banjere piye lho? Oh kuwi ta Sukino kae lho. Oh kuwi Joko tuwek. Ya Allah. STMJ sudah tua masih jomblo. Akhirnya yang terjadi STMJ yang kedua, susah tidur malam Jumat. Iya. Lah ibu-ibu muslimat ki enak mlebu kamar langsung nyanyi. Tul jainak ora nutul ora penak, nutul kerasa penak sing didudul ndang-ndang. Lah kaya rondo sing nutul sapa? Pokoknya lah rakyatnya ayam, lah polisinya ayam, bupatinya ayam. Gitu apa badan? Yeah. Sampun jam 2:30. Lu lajeng mangkat pengajian teng Kendal. Kenapa? Kowe iki meneng ora urune cerewet. Kan sing urung hanung ora kowe. Guru TK yang gaya. Insyaallah kepanggih meli sana sekedal ya. Sesuk dilanjutke tanggal 16 Mang Mirsani Hitam Putih tanya Ustaz kula kali Mas Dedi Corbuzier nggih. Ditutup nganggo selawat Hasbi Robbi kaping 3. Nggih. Kowe iki ngopo meneh? Mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar dhuhur. Amin. Hasbi Robbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi Jalallah oh, ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha ha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizukna istiqamah. Allahumma rizukna bi ziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah. Allahumma rizukna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rizukna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rizukna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rizukna bi alfi alfi barakah. Allahumma rizukna bi alfi alfi karamah. Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rizukna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafur ya rabbul alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun Mas Hanung, matur nuwun Bapak Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturi Mas Hanung.